jauh daripada bulan Rabiul Awal, yang ternyata di dalam bulan tersebut terdapat satu hari yang di hari tersebut dilahirkan Nabi akhir zaman, dilahirkan penutup para nabi, dilahirkan pembuka kunci surga, dilahirkan pemimpin umat ini. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku umatnya, apa yang harus kita lakukan kepada Rasulullah? Ingatlah ketika zaman dahulu, 2000 tahun sebelum ini, 3000 tahun bahkan, Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah, "Ya Allah, jadikan aku ya Allah umatnya Nabi Muhammad ya Allah." Kata Allah apa? "Gak bisa ya Musa. Ketahuilah itu adalah bakal keturunannya. Dan engkau tidak bisa menjadi umatnya." Itu Nabi Musa pengen jadi umatnya Rasulullah. Sekarang kita udah dilahirkan oleh Allah, diletakkan di waktu yang di situ dijadikan umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah dekat dengan Rasulullah? Apakah kita termasuk daripada firman-Nya Allah yang mengatakan, kalau engkau mengaku cinta kepada Allah, maka engkau harus mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Pengen menjadi orang-orang yang mencintai Allah? Ingin? Maka apa tugasnya? Harus mengikuti Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah, kita ikuti. Kita harus tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kehidupan beliau, bagaimana cara beliau bergaul dengan sesama manusia. Ada satu bait yang kita ambil daripada kitab Maulid Sibtud Durar. Di situ dikatakan tentang akhlaknya Rasulullah. Apa di situ dikatakan? Salah satu akhlaknya Rasulullah, in udhiya ya'fu wa la yu'akib. Rasulullah apabila diganggu, apa yang beliau lakukan? Memaafkan orang yang mengganggu dan tidak menyiksa orang tersebut. Rasulullah kalau diganggu, ya. Banyak cerita Rasulullah itu ketika sholat, itu diganggu oleh para musyrikin Quraisy. Rasulullah memaafkan pada saat itu dan tidak membalasnya. Itulah salah satu akhlaknya Rasulullah.